Kembali kita lanjutkan bahasan tentang ahkam wa ta'iyah, yang dalam hal ini dibahas dua hal. Di matan warqat ada dua hal hukum wa ta'iyah yang dibahas, yaitu sahih dan fadil. Sahih telah kita bahas dalam pertemuan yang lewat. Kita lanjutkan dengan poin fadil. Membatilu lukotan adzahibu diyahan wakasran maspilahan bidu sohibi kama dakarabun musamibu bahwa ladila yata'alaku bihi nukudun walak ijadun wadalika bi'an yaktala syartun minas syurufi au yujadu au yujada mani'un minas mawani'i wafil batili la tatarot tabul ataru alal fi'li fafis sholati la tabra'u zimmatul mukallafi wala yasbutul tolabi tolabu wala yasbutul tolabu wafil akhdi la tatarot tabut samaratu al maksudatu minal akhdi adal akhdi ilola biduni toharatin tasolatuhu batilatun wa idza ba'a ma la yamliku bai'uhu fal bai'u batilun li ikhtilali syarti sholati wal bai'i walau sholat naflan mutlaqan fi waqtin nahyin as-sholatu batilatun aw ba'a ba'dan nida'i tani yaumal jumu'ati ala wajhin la yubahu fal bai'u batilun ala qawli sahihi wa dhalika li wujudil mani'i minas sihati wal batilu wal fasidu. Nah, batil dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu hal yang pergi, sesuatu yang hilang. Diaan hilang, wakasran dan rugi. Maka batil kalau kita terjemahkan, maka kalau kita terjemahkan dari tinjauan makna bahasa, batil itu bisa kita terjemahkan dengan sia-sia, percuma, makhluk tahada batila. Ya Allah, tidaklah kau ciptakan bumi, langit, matahari dan rembulan ini batila, percuma, sia-sia. Adapun pendapat, adapun perkataan, ya, ada kita katakan perkataan ini batil, perkataan ini batil, maka batil di situ ya sama maknanya, itu satu hal yang sia-sia, satu hal yang tidak ada. Maka perkataan ini perkataan yang batil itu kalau kita terjemahkan dengan makna bahasa, maka perkataan ini dianggap tidak ada, statusnya dianggap tidak ada, tidak teranggap. Karena dia tidak memuat kebenaran. Sangat secara istilah, batil adalah kebalikan dari sah, bagaimana disebutkan oleh penulis. Fawa, maka batil adalah suatu hal yang laya ta'alak bin nufudun, tidak berkaitan dengan nufud. Nufud kemarin telah kita baca, maknanya adalah transaksi yang sudah tidak lagi mungkin dihilangkan, transaksi yang tidak mungkin kita anggap hilang. Walak idadun, tidak pula iktidad. Iktidad kemarin kita